alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kita masuk pada al-hadithu sadisa asyar, hadith yang ke sadisa asyar. Apa artinya sadis? Yang ke enam asyar belas. Yang ke enam belas. Kita masuk pada hadith yang ke enam belas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala الحديث السادس عشر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Hadis yang ke-16 ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, siapa nama bapaknya? Abdullah bin Abbas. Siapa nama bapaknya? Siapa nama Abdullah? Bapaknya Abdullah bin Abbas. Pak Is mana? Pak Is enggak ada ya. Siapa nama bapaknya Abdullah bin Abbas? Hah? Siapa? Siapa yang menjawab tadi? Ini Abu Musa. Siapa? Abbas. Hah? Abbas. Nah, Hasan. Siapa nama kunyahnya Abdullah bin Abbas? Man ya'rif minkum? Aba Amsyar. Wah, ini agak dingin. Hah? Siapa nama kunyahnya Abdullah bin Abbas? Man sayyidi? Aba Abdullah. Hah? Abu Abdullah. Lewat dulu. Siapa? Abdullah bin Abbas nama kunyahnya. Man ya'rif minkum, siapa yang tahu? Faliyar fa'yada, angkat tangannya. Abu Abdurrahman. La. Siapa yang tahu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nama kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas nama kunyahnya, ya. Abdullah bin Abbas nama kunyahnya Abul Abbas. Beliau radhiyallahu anhuma adalah sahabat yang sangat telaten, sangat rajin dalam menuntut ilmu agama. Sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujtahidun jiddan, semangat sekali. Belajarnya luar biasa semangat. Sampai beliau dijuluki mufassir, ahlu tafsir. Juluki ulama di antara ulama'nya sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang mendoakan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam urusan agama. Pahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajari dia ilmu tafsir. Subhanallah, Abdullah bin Abbas tafsirnya kanat dijadikan sandaran, pemahamannya dijadikan sandaran, termasuk dari ulama sahabat. Apa hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungan Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau ditanya? Sudar Maji. Apa hubungannya? Abdullah bin Abbas pamannya Rasulullah. Anak pamannya. Siapa yang anak paman? Abdullah bin Abbas sama Rasulullah apa ini? Apa keponakan, apa adik kakak? Hah? Sepupu, ya. Sepupu, ahsan. Sepupu Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas. Beliau sangat semangat menuntut ilmu agama. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau masih kecil. Kesemangatannya subhanallah luar biasa. Tidak pudar dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapatkan kabar ada sahabat di kejauhan tempat mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, dia enggak mau ngetok pintunya karena datangnya siang-siang. Siang ini biasanya waktu qailulah, waktu tidur siang. Dia tunggu di depan rumahnya. Apapun yang dia hadapi di depan rumah itu, dia siap. Tertidur, berbantalkan dengan selendangnya. Angin dia hadapi, semua dia lewati. Yang penting dia menunggu keluarnya sahabatnya. Tatkala sahabat itu keluar, melihat Abdullah bin Abbas seperti itu, bertanya dia kepada Abdullah bin Abbas, ada apa ini? Kenapa tidak engkau utus saja seorang untuk datang ke sini, biar aku yang menjumpai engkau ke rumah? Engkau ini orang mulia, Abdullah bin Abbas ini orang mulia. Kenapa tidak seperti itu saja? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu subhanallah mengajarkan kepada kita adab dalam menuntut ilmu. Ilmu itu didatangi, la yuka, bukan mendatangi. Ilmu itu kaidahnya dalam kaidah salaf didatangi, kita yang datang mau belajar, bukan mendatangi, bukan mendatangkan. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sehingga ilmunya berkah. Berkah ilmu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjadi salah seorang dari ulama ussahabah. Sahabat itu bertingkat-tingkat. Ada yang ulama, ada yang tidak ulama. Ini ulama. Ulama sahabat radhiyallahu anhu. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam di qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari melewati dua kuburan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Orang yang ada di dua kuburan ini, orang yang sedang terkubur di dua kubur ini sekarang sedang diazab. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan azab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, tidaklah mereka berdua diazab karena perkara yang sulit, akan tetapi perkara yang mudah untuk ditinggalkan. Mereka diazab karena suatu amalan yang sangat mudah sekali ditinggalkan, namun mereka lakukan. Amalan yang dilarang mudah sekali untuk meninggalkannya, maksudnya amalan ini jangan dikerjakan, mudah sekali bagi kita untuk tidak mengerjakannya, namun dilanggar oleh mereka. Artinya mereka diazab ini bukan karena perkara yang besar, bukan karena perkara yang besar, karena perkara yang sepele, perkaranya sepele diazab mereka. Amma ahaduhuma, salah satu dari mereka, fakana la yastatiru minal baul. Salah satu dari mereka diazab, yang ini diazab karena tidak menjaga kencing. Ketika kencing, tidak menjaga air kencingnya. Air kencingnya mercik-mercik kemana-mana ketika kencing. Ketika kencing airnya mercik-mercik, mercik ke celananya, mercik ke pakai ke mana, ke bajunya, mercik ke kakinya, ke anggota tubuhnya. Nah ini orang yang tidak menjaga percikan air kencing, diancam dengan mendapatkan azab kubur di kuburnya tatkala meninggal dunia. Hati-hati. Ini perkara yang sulit atau mudah untuk ditinggalkan? Mudah sekali. Tidak melakukan ini sangat mudah. Ketika buang air kecil, kita jaga jangan sampai mantul ke baju kita, jangan sampai mantul ke anggota tubuh kita. Walaupun setelah itu mau dicuci, walaupun setelah itu mau kita siram air. Hati-hati. Barakallahu fikum. Perkara yang sangat ringan, sangat sepele. Sangat sepele. Ini yang pertama. Wa ammal akharu fa kana yamshi bin namimati. Adapun yang lain, yang ini, yang satu ini, yang ini karena enggak menjaga percikan air kecil. Yang satu lagi ini fa kana yamshi bin namimah. Berjalan di muka bumi ini bin namimah dengan ngadu domba, suka ngadu domba. Ngadu domba ini bukan maksudnya ada domba satu domba lagi diadu. Yang menang dapat hadiah, bukan itu maksudnya. Mengadu domba itu dijelaskan di sini yang kulu kalamal ghaib biqasdil idrar. Menukil ucapan orang lain kepada orang lain dengan tujuan memudaratkan, dengan tujuan merusak hubungan mereka. Ini namanya ngadu domba. Mengabarkan berita bahwa si fulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia mengatakan kamu seperti ini, ingin merusak hubungan si fulan dengan si fulan. Nah ini hati-hati. Barakallahu fikum. Sepele yang seperti ini. Karena lisan itu mudah sekali untuk bicara, itu lisan itu luar biasa, ringan. Sampai ada yang mengatakan lisan tak bertulang. Nah, mudah sekali. Datang ke sini, si fulan itu gini, datang ke sini. Si fulan itu gini, datang ke sini. Akhirnya sekian banyak orang yang sudah dia adu. Sekian banyak orang yang sudah dia rusak hubungannya. Maka yang seperti ini akan menjadi sebab dia diazab di kuburnya. Perkara yang sepele mudah untuk ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Fa akhadha jaridatan ratbatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang basah. Fasyaqqaha nisfaini, dibelah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibelah menjadi dua. Karena untuk dua orang. Fa gharaza fi kulli qabrin wahidatan, ditancapkan. Ini untuk yang ini, ini untuk yang ini. Dua-duanya ditancapkan ke dua kubur itu. Faqalu ya Rasulullah, para sahabat yang melihat kejadian ini, yang menyaksikan kejadian ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau lakukan ini? Qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mudah-mudahan dengan sebab ini azab mereka akan diringankan. Mereka akan mendapatkan keringanan dari azabnya dengan tancapan pelepah kurma yang basah ini. Selama pelepah kurma ini masih basah, kalau sudah kering, enggak lagi. Selama masih basah, azab mereka diringankan. Kata Nabi Muhammad SAW. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 216. Dikeluarkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 292. Gharibul Hadis, kita baca Gharibul Hadis, kata-kata yang asing dalam hadis ini. Sebelumnya kita sebutkan bahwa kesesuaian hadis ini dengan pembahasan kita, yakni tentang menjaga percikan air kencing. Menjaga percikan air kencing. Ketika kita kencing, hendaklah kita jaga percikannya. Jangan sampai mengenai diri kita. Jangan sampai mengenai pakaian kita. Jangan sampai mantul-mantul, ya. Dijaga benar. Barakallahu fikum. Maka dari itu pentingnya di sini ketika kencing menjauh dari manusia, mencari tempat yang tertutup. Barakallahu fikum. Mencari tempat yang tertutup, yang jauh dari manusia. Kalau ada tempat misi umum, ini khusus berdiri yang bisa, yang agak terbuka, ini kamar mandi. Cari yang kamar mandi yang ada WC. Cari sebisa mungkin. Barakallahu fiikum. Kecuali kalau darurat, misal kita melakukan perjalanan jauh. Perjalanan jauh ternyata mobilnya berhenti dan kita ingin kencing, sudah tidak tahan lagi. Enggak ada WC, cari tempat menjauh dari manusia dan tempat sepi, kemudian buang hajat di sana. Kalau ada air, pakai air. Kalau tidak ada air, pakai batu. Kalau tidak ada batu, pakai daun, pakai yang menempati tempatnya. Batu. Barakallahu fiikum. Di sini juga memberikan faedah ketika kita buang hajat itu menjaga aurat. Tidak boleh seorang melihat aurat orang lain. Sekalipun laki-laki dengan laki-laki. Sekalipun perempuan dengan perempuan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzuru ar-rajul ila aurati ar-rajul wa la al-mar'ah ila aurati al-mar'ah." Tidak boleh seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lainnya. Demikian pula seorang wanita tidak boleh melihat aurat wanita lainnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Gharibul hadis, kata-kata yang asing dalam hadis. Al-awwal yang pertama, innahuma la yu'adzaban, sungguhnya mereka diazab. Al-murad yang dimaksud adalah yu'adzab man fihima, yang diazab itu yang di dalam kubur tadi. La yastatir minal baul, tidak menutup diri tatkala kencing. La yaj'al sutratan taqiyahu min bauli, dia tidak menjadikan penutup yang bisa menjaganya dari kencingnya. Az-zalis, yang ketiga, yamshi bin namimah, berjalan dengan mengadu domba. Maksudnya yang qulu kalamal ghair bi qasdil idrar, menukil, memindahkan, menyampaikan ucapan orang lain untuk memudaratkan mereka, untuk menghancurkan hubungan satu sama lain. Barakallahu fiikum. Hati-hati ya. Terkadang seseorang tidak merasa kalau ini mengadu domba, tidak sadar. Maka kita hendaklah berhati-hati. Amalkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau enggak bisa berkata baik, diam. Barakallahu fikum. Kemudian fa akhadha jaridatan, mengambil jaridah. Jaridah di sini maksudnya asibun nakhl alladzi laisa fihi za'ab. Yakni maksudnya pelepah kurma. Fagharaza bizzaid, fagharaza dengan zaid, bukan fagharara, tapi fagharaza. Rawahu Muslim bisin, Imam Muslim meriwayatkan dengan sin, ay gharasa. Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan gharasa. Kalau gharasa itu menanam, kalau gharaza menancapkan. Qala Abu Mas'ud mengatakan, mawdi'ul gharas, tempat gharas menanam, kana bi izair ra's, dengan menancapkan ujung kepala. Itu yang dimaksud ya, dengan gharas. Tsabata bi isnadin wahid sahih dengan sanad. Al makna ijmali, makna secara global dalam hadis ini, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ba'du ashabihi bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur bersama sahabat-sahabatnya. Fakashafallahu subhanahu wa ta'ala.